Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berharga ini, dalam suasana yang menyenangkan ini, kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, untuk sama-sama kita menggali, memahami, dan mencoba untuk menyadarkan diri kita tentang betapa dalamnya makna yang dikandung oleh Al-Quran, dan kemudian bagaimana kita berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai serta ajaran Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-80 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai kediaman, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-80 ini merupakan penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa banyak nikmat dan kasih sayangnya yang telah Ia berikan kepada makhluk ciptaannya, terutama manusia. Masih memaparkan tentang gambaran kekuasaannya serta kasih sayangnya, di dalam keterangan ayat terdahulu dan beberapa ayat sebelumnya Allah juga memaparkan hal yang sama. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama, kenapa tidak kamu lihat burung-burung yang berterbangan di udara, tidak ada yang bisa menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 80 ini Allah kembali menggambarkan kepada kita, Allah menjadikan rumah tangga kamu itu menjadi rumah tangga yang sakanan, tempat yang menyejukkan. Begitu juga bulu-bulu binatang, ya, kulit binatang yang bisa dijadikan sebagai tenda sehingga kamu bisa memindahkannya ke sana kemari. Tidak itu saja, bulu, ya, kulit dan bulunya bahkan juga bisa dijadikan perhiasan. Artinya di dalam kehidupan ini tidak ada yang terlepas daripada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang sangat menggembirakan bahwa Allah mempersiapkan seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini untuk kebaikan kepentingan manusia. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Di rumah kamu itu ada sakan, ada ketenangan, ya. Kata sakan itu artinya adalah di sini kediaman, karena manusia menjadikannya sebagai tempat berlindung dan beristirahat dari aktivitas kehidupan di luar rumah. Ketika seorang suami, seorang ayah keluar di pagi hari bekerja dan pulang di sore hari dalam keadaan letih dan lelah, sampai di rumahnya dia disambut dengan senyuman oleh istrinya, kembali jiwa itu terasa sejuk yang sebelumnya merasa gersang karena menghadapi banyak persoalan ketika dia bekerja di luar rumah. Ketika dia beristirahat di rumahnya, datang anak-anaknya yang memijat badannya sehingga akhirnya badan yang penat dan lelah dengan segala aktivitas yang dia lakukan satu harian kembali menjadi tenang, kembali menjadi segar. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kamu itu adalah sakan, menjadi tempat kamu untuk beristirahat, menjadi tempat kamu untuk kembali mengumpulkan kekuatan dan mengembalikan energi yang hilang. Rumah kamu itu jangan hanya dianggap sebagai tempat persinggahan semata saja. Rumah tangga bukan hanya sekedar sebuah rumah biasa yang didirikan hanya karena ikatan kontrak antara seorang pria dan seorang wanita dan kemudian tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Tetapi salah satu fitrah yang Allah ciptakan untuk kebaikan kehidupan manusia adalah rumah tangga dijadikan sebagai tempat untuk mampu membuat manusia menjadi bahagia, dan ini menimbulkan kekuatan yang besar bagi dirinya untuk mampu bekerja dan berusaha di luar rumahnya secara lebih baik lagi. Jadi memang subhanallah, di dalam keterangan ayat lain di dalam surat Al-Ankabut, Allah juga surat Ar-Rum, Allah juga memberikan gambaran yang sama. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah menjadikan pada diri kamu itu ada azwajan, ada pasangan kamu, agar kamu litaskunu ilaiha, merasa sakan, merasa nyaman, merasa tenang dan merasa bahagia. Dan dia jadikan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara kamu. Ini merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Untuk lebih jelasnya memaparkan keterangan ayat 80 ini, sama kita studio sudah ada Ustaz kita Dr. Haji Adiansa MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh tadi kita telah mendengarkan paparan yang begitu indah dari Ustaz Perdana. Saya ingin melihat kepada kata-kata sakan yang kembali lagi, kalau kita identikan sering diterjemahkan dengan kata-kata teduh, diam, ataupun tentram. Kata-kata sakana yaskunu, atau sering juga diterjemahkan dengan tempat tinggal. Nah tentunya ketika kita berbicara tentang kata-kata sakan, yang dari akar katanya juga muncul kata-kata sakinah, di mana salah satu fungsi daripada kehidupan suami istri itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, di mana kata-kata ini juga memberikan kita pemahaman bahwa tempat tinggal yang kita tinggali itu memiliki satu ciri di mana ketika kita berada di dalamnya kita merasakan ketentraman. Oleh karena itu sering kita mendengar istilah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Mengapa? Karena di dalamnya lah kita dapat beristirahat dengan tenang, kita dapat melakukan suatu perbuatan yang mungkin di tempat lain kita tidak dapat dengan leluasa melakukannya. Apa artinya? Bahwa ketika rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang sakinah, yang tenang, yang tentram bagi penghuni di dalamnya, maka segeralah penghuni di dalamnya merefleksi diri mereka masing-masing. Baik itu kalau penghuni di dalamnya adalah keluarga, berarti ada ayah, ada ibu, dan ada anak, atau ada yang lainnya, ada mungkin pembantu atau orang yang tinggal bersama kita di dalam rumah itu. Maka masing-masing daripada anggota penghuni dari rumah itu hendaklah kemudian menjaga ketentraman dengan cara bertanya kepada dirinya, apakah dia adalah sumber konflik, apakah dia adalah sumber daripada hilangnya ketenangan di rumah itu. Maka inilah yang menjadi pertanyaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai kediaman, ya, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ya. Ketika rumah itu tidak lagi menenteramkan, maka fungsi daripada rumah itu akan hilang. Nah, disinilah sebenarnya para orang tua, mohon maaf tidak bermaksud ingin mengajari, tapi ini untuk renungan kita pada hari ini kepada semua kita tanpa terkecuali. Ketika rumah itu dirasakan oleh si anak tidak lagi menjadi tempat yang teduh bagi dirinya, maka si orang tua harus bertanya kepada dirinya apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini. Apalagi seorang ayah yang mungkin dia sibuk dari pagi sampai larut malam. Begitu juga dengan seorang ibu yang tidak mampu mengurusi anaknya dengan baik. Mungkin yang terlontar dari mulutnya adalah kata-kata yang terkesan judas, kasar dan sebagainya, sehingga anak menginginkan ke tempat-tempat ketentram yang lain. Atau boleh jadi juga si anak sudah terpengaruh dengan kehidupan yang sangat bebas, sehingga ketika dia berada di dalam rumahnya dia merasa terkekang. Ini semua menjadi renungan, menjadi refleksi pada diri setiap penghuni di dalam rumah itu, agar rumah itu memang betul-betul dapat menjadi tempat beristirahat, Alangkah menyakitkannya ketika kita pulang ke rumah, maka ternyata kita tidak dapat beristirahat di dalamnya. Karena apa? Karena kita juga menghadapi permasalahan di dalamnya. Dan ini seringkali terjadi di rumah tangga umat Islam. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Islam, Allah telah memberikan pedoman kepada kita. Mari kita jadikan, mari kita ciptakan di tengah-tengah keluarga kita itu ketenangan, ketentraman. Dengan cara apa? Seorang ayah peduli kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri hendaklah menyiapkan rumah tangganya, rumahnya ya, secara baik, sehingga suami merasa tenang di dalamnya, merasa rindu dengan rumahnya, dan si anak pun merasa betah di rumahnya. Bagaimana mungkin anak akan merasa betah di rumah jika ketika dia kembali ke rumahnya ternyata tidak ada makanan, makan siang dan sebagainya. Atau ketika dia pulang, dia jumpai ibu dan ayahnya sedang bertengkar. Atau ketika dia pulang, dia lihat hanyalah kesunyian di dalam rumahnya. Ini mungkin menjadi renungan kita dari ayat ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi renungan yang disampaikan oleh Ustaz Adi untuk kembali menyadarkan kepada kita semua bahwa rumah tangga adalah satu hal penting yang harus mendapat perhatian yang besar, baik bagi kepala rumah tangga, baik bagi masyarakat. Semuanya akan baik kalau ternyata rumah tangganya dimulai dengan baik dan dijalani dengan baik. Masyarakat akan tercipta menjadi masyarakat yang baik kalau ternyata unsur terkecil dari masyarakat, yaitu rumah tangga, adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mari kita wujudkan kehidupan rumah tangga yang baik. Mari kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita ajari pendidikan agama yang sebaik-baiknya untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang tidak hanya tangguh secara fisik dan secara intelektual, akan tetapi juga tangguh secara mental. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.